بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، saudara-saudara kami yang saya muliakan, termasuk di antara sebab-sebab yang akan mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai simpul paling kuat dari agama Islam adalah al-mahabbatu fillah wal-ukhuwatu fillah, memiliki rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala, memperkuat persaudaraan sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki rasa cinta, saling mencintai sesama mukmin, menjaga persaudaraan di antara kaum muslimin, ini sungguh merupakan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah ketika kalian sebelumnya bermusuh-musuhan, maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan di antara hati kalian, maka kemudian kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Inilah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan nikmat iman dan kemudian kita mendapatkan nikmat ukhuwah fillah, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengumpulkan kita di tempat ini tidak lain adalah karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, adalah 2 orang yang saling mencintai. Di antara mereka adalah ar-rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Keduanya berkumpul karena Allah, keduanya berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua hidup dalam saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sampai mati berpisah masih dalam rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat akan dikumpulkan di atas mimbar-mimbar dari cahaya, sehingga para nabi, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh iri terhadap mereka. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan bertanya mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Pada hari ini akan aku berikan naungan kepada mereka di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari mengatakan, "Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku cinta kepadamu, maka jangan sekali-kali engkau meninggalkan zikir ini di akhir salatmu. Katakanlah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bantulah aku untuk bersyukur kepadamu, mengingatmu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Dan termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mencintai seseorang, hendaknya kita mengkhabarkan kepadanya. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengkhabarkan, "Ya fulan, aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala." Demikian juga orang yang mendapatkan kabar seperti itu hendaknya menjawab, "Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjadi sebab engkau mencintai aku. Disinilah titik poin pentingnya. Semoga Allah azza wa jalla mencintaimu karena engkau mencintaiku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini termasuk sebab yang mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, kita harus cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada para rasul utusan Allah. Kita cinta kepada para nabi. Kita cinta kepada para sahabat. Kita cinta secara khusus kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kita cinta kepada orang-orang saleh, orang-orang yang baik dimanapun mereka berada. Ini adalah konsekuensi daripada cinta kita kepada Allah. Kita mencintai siapa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, cinta karena Allah, cinta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan membenci karena Allah, ada aturan-aturannya. Cinta kepada Allah haruslah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai orang lain karena Allah harus dengan ikhlas, bukan dengan riya, bukan sum'ah, bukan karena kepentingan, bukan karena adanya satu kepentingan, satu maslahat yang kita inginkan. Benar-benar ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kebanyakan cinta manusia pada hari ini, ketika mereka cinta kepada yang lain, adalah karena sebab dunia, karena sebab dinar dan dirham. Kalau seandainya mereka mendapatkan ada seseorang yang memiliki banyak dunia, banyak harta, banyak uang, maka mereka akan mencintainya meskipun dia orang yang fasid, orang yang rusak, orang yang jelek, orang yang nakal. Sebaliknya ketika ada orang yang fakir, mereka akan jauhi, mereka akan benci, mereka akan usir, meskipun dia adalah orang yang saleh, taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral ikhwah rahiman wa rahimakumullah, ketika kita memiliki rasa cinta kepada orang lain yang disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan nikmat yang besar, ini harus kita jaga. Jangan kita rusak dengan kemaksiatan. Jangan kita rusak cinta kita kepada saudara kita sesama muslim dengan ghibah, saling menggunjing, menyebutkan kejelekan-kejelekan saudaranya, mengadu domba, mencela dan sebagainya, menyindir, menjelek-jelekannya. Itu semua akan merusak kecintaan kepada sesama muslim karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan merusak ukhuwah. Tidak boleh pula kecintaan sesama muslim dirusak dengan adanya pemboikotan-pemboikotan yang tidak sesuai dengan syariat Allah azza wa jalla. Tidak boleh dirusak kecintaan di antara sesama muslim itu dengan adanya hasad, iri, dengki dan kezaliman. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, seorang muslim saudara muslim yang lainnya, tidak boleh dia menzaliminya, tidak boleh dia membiarkannya. Termasuk dosa yang besar dari seorang muslim kepada saudaranya adalah ketika dia menghina saudaranya. Setiap muslim, bagi muslim yang lainnya, diharamkan darah, harta dan kehormatannya. Inilah beberapa aturan dalam ukhuwah fillah, dalam rasa saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiat terakhir yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Samlan hafizahullahu ta'ala kepada kita, adalah mari kita saling tolong tolong menolong, bahu membantu, bahu membahu, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan sempurna agama Islam kecuali ketika mereka bersatu, kecuali karena mereka ketika mereka saling tolong menolong, bahu membahu, saling membantu di antara mereka sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan kezaliman. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kalau kita lihat orang-orang kafir saja, mereka bisa bersatu, mereka bisa mengumpulkan berbagai macam kekuatan dan harta benda mereka, bisa bersatu dalam memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ingat cerita perang Ahzab, di mana orang-orang kafir Arab pada saat itu berkumpul bersatu menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka kita lebih berhak untuk mempersatukan diri, karena kita orang-orang yang memiliki akidah, ibadah, sesembahan dan kiblat yang sama. Dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan yaumal qiyamah walladzina kafaru ila jahannam yusharun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu akan membelanjakan harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menyedekahkan, menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya, dan akan menjadi kerugian bagi mereka pada hari kiamat. Dan orang-orang kafir itu kepada neraka jahanam, ke dalam neraka jahanam mereka akan dikumpulkan. Maka kita orang mukmin, sesama muslim, lebih pantas untuk mengeratkan, menguatkan ukhuwah di antara kita, saling tolong menolong, bantu membantu di antara kita. Dan semua akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahu membahu, yang punya harta dengan harta bendanya, yang punya kedudukan dengan kedudukannya, dalam menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ahli sunnati wal jamaah. Itu semua mendatangkan pahala dan akan menyebabkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Memang kita harus mengetahui bahwasannya syaitan yang terlaknat semangat untuk menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Maka kita harus berhati-hati dari hal ini. Syaitan banyak mengganggu manusia untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berbuat maksiat, ahlul ma'asi, secara kenyataan mereka jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang berbuat maksiat itu sudah dibiarkan oleh syaitan, mereka sudah terperangkap dalam perangkap syaitan. Betapa banyak mereka yang hadir, yang mengunjungi diskotik, namun sedikit di antara mereka kaum muslimin yang datang ke masjid. Berapa jumlah orang yang hadir di muhadharah, ceramah-ceramah, kajian-kajian seperti ini, sementara berapa jumlah yang hadir di lapangan bola menyaksikan sepak bola, mendukung klub-klub yang mereka sukai. Itu semua adalah godaan dari asyaitan. Maka kita harus waspada dan hati-hati dalam permasalahan ini. Mari kita tolong menolong dalam kebaikan. Siapa saja yang memiliki andil dalam kebaikan tentu akan tercatat dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala dari orang-orang yang berbuat baik. Berikanlah kebaikan, akan engkau dapatkan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan kebaikan seberat debu, sekecil apapun, dia akan melihat balasan dan catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Inilah hal-hal yang harus kita perhatikan agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan catatannya di hari kiamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Usaha-usaha yang baik ini tentunya perlu bantuan dari teman-teman yang ada. Seorang itu akan menjadi kuat ketika dia dibantu oleh teman-temannya. Sebagaimana dikatakan, satu tangan tidak akan bisa bertepuk tangan. Ketika dua tangan, maka dia akan bisa bertepuk tangan. Dalam pepatah kita, bertepuk sebelah tangan tidak mungkin berbunyi. Satu kaki saja tidak akan mungkin seorang bisa berjalan dengannya. Ketika orang hanya memiliki satu kaki, dia mesti loncat-loncat dalam berjalan. Namun ketika dia memiliki dua kaki, kaki kanan melangkah, kaki kiri di belakang, kemudian kaki kiri maju, kaki kanan di belakang, berjalan dengan enak. Oleh karena itu, mari kita ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam kebaikan dalam menyebarkan sunnah. Tolong menolong dalam mendirikan pondok-pondok yang mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan segala puji bagi Allah, alhamdulillah, dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah dakwah yang penuh kasih sayang. Tidak ada padanya kekerasan, tidak ada padanya peledakan-peledakan. Dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah rahmat bagi seluruh rakyat, bahkan rahmat bagi para pemimpin. Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka orang yang mencintai manusia. Keberadaan mereka menjadi nikmat bagi suatu masyarakat. Mereka berdakwah dengan penuh kasih sayang. Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal pemberontakan kepada penguasa, tidak mengenal pemboikotan-pemboikotan, kecuali yang memang benar-benar disyariatkan dalam Islam, seperti apa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad Samlan kemudian mengatakan, apa yang menyebabkan kami datang dari negeri Yaman ini ke negeri Indonesia tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama senang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dari negeri yang jauh bisa datang kemari. Bukan karena urusan perdagangan, bukan karena urusan pertanian, bukan karenanya karena kita berkumpul karena ada proyek-proyek yang besar. Bukan karena itu semua. Kita memiliki tujuan yang lebih besar, lebih agung dari itu, yaitu memperkuat iman, memperkuat ukhuwah fillah. Tolong menolong dalam menyebarkan kebaikan, tolong menolong dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara itulah yang telah menyebabkan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, keluar dari Al-Madinah Al-Munawwarah, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala ke berbagai penjuru dunia, menyampaikan agama Allah, mengajak manusia menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah ke jalan Allah, saling mengunjungi orang-orang yang kita cintai, memperkuat ukhuwah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan utama dari perjalanan-perjalanan yang kita lakukan. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dari orang-orang yang memperkuat ukhuwah karena Allah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di surganya nanti sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga di atas kursi-kursi dan kita bisa bercengkerama dengan senang hati di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan wajah orang-orang yang hadir di tempat ini dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon juga kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan bapak-bapak kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, kaum dan kaum muslimin secara keseluruhan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan tambahan berkah kepada kita semua. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan balasan yang baik kepada saudara-saudara semuanya. Dan kita akhiri walhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.